mencari ilmu, mengkaji bagaimana salat Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang terdapat dalam hadis Malik bin Huwairith dengan sanad yang sahih, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, salatnya kita harus sama dan harus sesuai dengan salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau diajak untuk mengkaji salat, kebanyakan para bapak mengatakan, kita sudah 40 tahun mengerjakan salat, kenapa sekarang diajak lagi untuk mempelajari? Kita sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 30 tahun salat. Lah memangnya salat kita enggak benar? Lah memangnya salat kita salah? Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ketika ditanya, coba disebutkan apa saja rukun-rukun salat. Mikir, mengangguk, dan tidak bisa menjawab. Apa saja syarat-syarat salat, dan apa saja kewajiban-kewajiban salat, dan apa saja sunnah-sunnah salat. Jangan banyak-banyak, dalam dua rakaat saja. Coba disebutkan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan apa pula syarat-syarat sahnya salat. Enggak tahu. Mengerjakan salat ya turun-temurun, warisan dari bapaknya. Ini tidak benar. Merasa sombong, merasa dirinya pintar, dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana perkataan al-Imam Mujahid, la yanalul ilm al-mustahi wal-mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu, malu enggak mau hadir di pengajian, dan orang yang merasa sombong, sok pintar, sok pandai, sok punya ilmu. Akhirnya apa? Terhalangi di dalam mengetahui al-haq, di dalam mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih khusus di dalam perkara yang akan kita kaji, yaitu perkara salat. Ngakunya tahu sholat. Kalau ditanya, coba disebutkan bagaimana caranya sholat khusuf dan kusuf. Bagaimana cara sholat gerhana, ketika gerhana matahari maupun gerhana bulan. Cara sholatnya tentunya berbeda dengan sholat yang biasa. Nggak akan bisa menjawab. Coba sebutkan tata cara sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Ada caranya dari Nabi alaihi salatu wasalam yang berbeda dengan cara sholat seperti biasanya. Dan dia tidak akan tahu. Ngakunya apa? Sudah paham perkara sholat. Tidak perlu belajar lagi. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad dan ahlu sunan dengan derajat yang sahih dari dua sahabat, Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi dan Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengatakan, dakhala rajulun ila al-masjid, ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناحية المسجد. سبحان الله. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di ujung masjid, di paling pojok. Pemuda tersebut masuk, fasalla, dan dia pun salat, bertakbir. Diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari ujung masjid. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau berdiri. Melihat Nabi, didatangi beliau. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi. mendatangi beliau dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikassalam." Kemudian beliau menegaskan, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Balik, salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat. Padahal sudah selesai salat. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balik salat karena engkau belum melaksanakan salat." Faraja'a fa shalla kama shalla. Pemuda tersebut balik melaksanakan salat sebagaimana salat yang pertama yang dia kerjakan. Selesai mengucapkan salam, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali untuk kedua kali Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Balik salat karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat dan belum melaksanakan dan menunaikan salat. Ini keberapa? Kedua kali. Faraja'a fa shalla, dia pun kembali salat seperti yang dia ketahui mengenai salat. Selesai salam, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam yang ketiga. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, kembali salat karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat. Pada kali ketiga pemuda tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ma uhsin ghairah." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa kecuali ini salatku. Seperti ini aku melaksanakan salat. Aku tidak bisa selain itu. Fa'allimni. Maka demi zat yang jiwamu diutus dengan kebenaran, walladzi ba'athaka bil haqq fa'allim, maka ajari aku tata cara salat yang benar yang baik. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam sebagai baginda nabi suri tauladan yang baik bagi umatnya memberikan petunjuk, mengarahkan kepada perkara yang baik dan benar sehingga diterima amal ibadah seseorang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini menjadi pokok hadis di dalam perkara salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila salat fa asbigh al wudu." Kalau kamu mau melaksanakan salat, sempurnakan wudumu. Bersuci terlebih dahulu. Ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Perkara wudu. Apabila engkau melaksanakan salat, sempurnakan wudumu terlebih dahulu. Bersuci. Thumma istaqbilil qiblah. Selesai wudu, kamu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah itu, bacalah apa yang engkau hafal dan engkau bisa dari bacaan Al-Qur'an. Maksudnya di sini surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat yang dia hafal. Baik surat pendek maupun surat panjang yang dia hafal. Menghadap kiblat, bertakbir, membaca Al-Quran. Thummar ka' hatta tatma'inna raqi'a. Kemudian setelah itu engkau ruku. Dan kamu harus betul-betul tuma'nina di dalam rukumu. Jangan seperti ayam ketika makan. Seperti ayam mematuk. Sholat 21 rakaat dalam 30 menit. Mana tumakninahnya? Kayak dikejar. Develop. Develop apa? Kayak dikejar hutang. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Kemudian kau ruku' sampai betul-betul tumakninah di dalam ruku'mu. Tenang. Thumma rfa' hatta tatma'inna qa'ima. Kemudian angkat kepalamu sampai betul-betul engkau tumakninah di dalam berdiri. Yang dimaksud di sini adalah i'tidal. Tumakninah. Pelan-pelan berdiri. Jangan keburu-buru. Thummasjud hatta tatma'inna jalisa. Kemudian kau bersujud sampai betul-betul dalam keadaan tumaknina di dalam sujud. Meletakkan anggota-anggota sujud. Thumma rfa' ra'saka hatta tatma'inna jalisa. Kemudian kau angkat kepalamu sampai betul-betul tuma'nina di dalam dudukmu. Kemudian bersujud dengan sebaik-baiknya sujud. Thumma rfa' hatta tatma'inna qa'ima. Kemudian engkau berdiri sampai betul-betul tegak berdirimu. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Lakukan itu di semua sholatmu. Lakukan yang seperti itu di seluruh sholatmu. Fa'in fa'alta fa'atmamta sholata. Kalau kamu sudah melakukan hal di atas, maka sempurna sholatmu. Engkau telah menunaikan sholat dengan sempurna. Wa idha istanqasat min hasyai'an istanqasat min sholatik. Kalau ada yang kurang dari sholat tersebut, maka akan berkurang pula dari pahalanya. Jadi yang menyempurnakan genap pahala sholat, dan yang kurang, maka berkurang pula pahala sholatnya. Kalau kurangnya banyak, apa yang akan tersisa? Ini pelajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada seorang pemuda. Dalam riwayat yang lain dari kalangan Ansar. Untuk menunaikan salat sesuai dengan rukunnya. Menunaikan salat sesuai dengan syaratnya. Menunaikan salat sesuai dengan kewajibannya. Menunaikan salat sesuai dengan sunnahnya. Dan ini semua tidak akan diketahui kalau tidak kita mencari ilmu. Mengkaji. Bagaimana sih tata cara Nabi alaihi salatu wassalam di dalam melaksanakan salat? Di dalam sahih Bukhari, Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ra'a rajulan lam yukim as-sujuda war ruku', melihat seorang pemuda tidak menyempurnakan sujudnya dan rukuknya. Kata Hudzaifah, "Ma sallait?" Engkau belum melaksanakan salat. Fa in mutta, kalau engkau mati dalam keadaan sholat seperti ini, sholat yang tidak benar, sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, kalau kalian mati dalam keadaan sholatmu seperti ini, mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan mati dalam keadaan bukan di atas fitrah, sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga perkaranya besar. Perkaranya gak remeh. Perkaranya gak kecil. Perkaranya besar. Sehingga penting bagi kita untuk mengkaji para hadirin. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita. Dengan derajat yang sahih. Yang menunjukkan berbagai macam adab-adab dan kewajiban di dalam sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ustaz, saya tadi sholat subuh. Jam 7 pagi saya baru ingat. Kalau ternyata ada sebuah najis di pakaian saya. Mungkin ada setetes dua tetes dari air seninya. Anak atau bayi yang dia gendong semalam. Lantas bagaimana sholatku sah atau tidak ketika aku sholat? Aku gak tahu. Kalau di pakaian itu ada najis. Nah ini baru ditanyakan. Kenapa gak belajar? Kenapa yang tadi mengatakan sudah 40 tahun saya sholat gak perlu belajar lagi? Ustaz, saya salat zuhur, tidur, bangun dari tidur, saya lupa. Kembali salat zuhur, 4 rakaat di waktu salat asar, niatnya zuhur. Setelah selesai salam, baru dia ngelihat jam, oh iya jam 4 sore. Bagaimana kalau saya rubah niatnya? Sekarang baru ditanya, kenapa enggak dari dulu-dulu belajar? Bertanya bagus, tapi belajar wajib. Dan jangan meremehkan. Ketika sholat, di samping kita bayi sedang menangis. Apa yang akan diperbuat? Apakah bisa digendong dan kita dalam keadaan sholat? Dan bayi punya pampers. Gimana hukumnya? Yang mengatakan 40 tahun sudah sholat. Atau melihat kalajengking. Ketika kita sudah bertakbir, di samping ada kayu. Ambil kayu refleks, dipukul kalajengkingnya, setelah itu bingung. Ya apa ini? Dilanjutkan sholatnya. Apakah dimulai takbir dari awal? Dibatalkan. Sekarang baru bertanya. Begitu pula orang yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Dan sebetulnya saya bisa untuk sujud. Apakah saya sujud atau tetap duduk di atas kursi? Baru sekarang ditanya. Ada kejadian yang lain. Imam rokaat keempat mestinya tasyahud. Rokaat keempat mestinya tasyahud. Imam lupa. Langsung naik masuk ke rokaat kelima. Salat berjamaah. Makmum di shaf pertama semuanya tasyahud. Mengucapkan subhanallah. Si imam tetap pede. Yakin dia berada di rakaat yang keempat. Padahal dia di rakaat yang kelima. Dia keliru tapi enggak paham, enggak tahu. Shaf pertama sudah ngingetkan subhanallah tapi dia tetap pede. Rakaat kedua agak sedikit keras subhanallah. Tetap imam berdiri. Rakaat yang ketiga mungkin enggak sabar, enggak punya ilmu refleks. Woi, subhanallah. Akhirnya Pak, imam sholat sendiri, makmumnya sholat sendiri, buyar sholat jamaah. Karena kenapa? Kejahilan. Gak paham dalam perkara sholat. Belum takbir. Istri lewat di depan kita bawa makanan. Ini perut sudah bunyi. Rendang. Baban apa masakan paling enak di Bali, Baban? Perut bunyi. Mana yang dikedepankan sekarang? Sholat atau menyantap makanan? Ini perlu dikaji. Ada ilmunya. Begitu pula dalam keadaan sholat. Dia menahan. Ingin buang angin. dibatalkan sholatnya atau ditahan sampai merah wajahnya, menahan. Nah ini apa hukumnya? Nah ini perlu dikaji, perlu dipahami. Begitu pula seorang mu'allaf masuk Islam beberapa minggu, beberapa bulan, datang ke Masjid Darussalam bertanya kepada para hadirin sekalian, "Mas, saya ini baru hafal surat Al-Fatihah 2 atau 3 ayat. Bagaimana hukumnya?" Yang ditanya pelunga-pelungun oleh kanan, oleh kiri, enggak faham apa yang harus dia jawab. Nah, ini perlu dikaji. Begitu pula orang yang ragu, saya berada di rakaat kedua atau berada di rakaat yang ketiga atau yang keempat, dia ragu. Bagaimana hukumnya? Sekali lagi perlu dikaji dan jangan merasa sombong terhadap ilmu. Terlebih lagi perkara salat. Yang pertama, karena salat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, maka kalau salah satu rukun tersebut hilang, tidak akan ditopang keislaman seorang hamba dengan akar yang benar. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Ditegakkan Islam ini di atas 5 perkara. Bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah. Dan Nabi adalah Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, menegakkan ibadah haji bagi orang yang mampu. Dan ini merupakan rukun yang kedua. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, bahwasanya salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, salat adalah rukun Islam. Kemudian yang kedua, salat diwajibkan dari langit yang ketujuh. Kemudian yang ketiga, faradahallahu biduni wasita mubasyara. Salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Ketika Isra wal Mi'raj, langsung kepada Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan. Tanpa adanya wasita, perantara. Ini keutamaan salat. Kemudian yang keempat, merupakan tiangnya agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Ra'sul amril Islam." Pokoknya perkara adalah Islam. Wa umuduhu salat, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya salat merupakan tiangnya agama. Kemudian yang kelima, faradat 50 salat. Pada permulaan diwajibkannya salat ini sebanyak 50 kali. Sampai Nabi di dalam hadis yang ma'ruf turun, ditegur oleh Nabi Musa bahwasanya umatmu tidak akan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terus sampai menjadi 5 waktu. Di dalam hadisnya, hiya khamsun wa hiya khamsun. 5 waktu dengan pahala 50 salat di dalam timbangan seorang hamba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita sehari semalam sholat 50 kali? Mungkin tidak ada waktu untuk istirahat. Dijadikan 5 sholat tersebut, ibaratnya kita sholat satu hari semalam 50 kali. Khamsu salawat wa khamsuna fil mizan. 5 waktu sholat dengan 50 timbangan. Ini keutamaan sholat. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam. Sholat merupakan amalan pertama yang akan Allah subhanahu wa ta'ala lihat, yang akan dihisab, yang akan ditanya, yang akan dihitung pertama kali adalah ibadah sholatnya. Jadi sholat yang pertama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min a'malihi salatu." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amalan umat manusia secara keseluruhan adalah salatnya. Fa in saluhat faqad anjaha wa aflah. Kalau salatnya benar, berarti orang ini sudah sukses dan orang ini selamat. Maka yang salatnya benar, orang ini selamat. Jadi salat adalah timbangan barometer. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya jelek, kalau sholatnya buruk, maka dia akan menjadi hamba yang gagal dan merugi. Sehingga yang keenam, sholat merupakan amalan pertama yang akan Allah subhanahu wa ta'ala hitung, dilihat dan dihisab pada hari kiamat. Maka penting bagi kita untuk mengkaji. Maka penting bagi kita untuk mencari ilmu di dalam perkara ini. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya salat sebagai sebab diampuninya dosa-dosa umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna bi babi ahadikum nahran." Kalau ada di antara kalian yang punya rumah, di depan pintunya ini ada sungai. Kalau ada di antara kalian punya rumah, buka pintu, di hadapannya ada sungai, airnya jernih, bersih, luar biasa. Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsan. Melihat sungai yang bagus, airnya jernih, masya Allah, bersih. Kemudian dia mandi di sungai tersebut satu hari sebanyak 5 kali. Dia mandi di sungai itu tiap hari sebanyak 5 kali. Mada taqulu hal yabqa min darani? Apa yang akan kira-kira kalian katakan? Apakah akan tersisa daki atau kotoran di tubuhnya? 5 hari dia mandi. cuaca enak, enggak panas, enggak panas. Enggak berkeringat. Dia mandi 5 kali dalam 1 hari. Apakah akan tersisa daki dan kotoran dari tubuh? Para sahabat serentak menjawab, la yubqi syai'an min darani. Wahai Rasulullah, tentu tidak akan tersisa. Kotoran yang ada di tubuhnya akan bersih. Ini Nabi SAW memberikan sebuah permisalan dan kiasan kepada para sahabat. Setelah mendengar jawaban tersebut, Nabi SAW bersabda, فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا. Dan itu sama persis dengan sholat 5 waktu. يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا. Dengan sholat 5 waktu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Sebagaimana air ketika dia mandi sebanyak 5 kali menghapuskan dari kotoran-kotorannya. Ini sholat yang 7. Kemudian yang 8 merupakan sebuah amalan yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Diberikan kecintaan dari perkara dunia kepadaku, parfum, wewangian dan wanita. Dijadikan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara dunia, wewangian dan wanita. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi salati. Dan dijadikan kesejukan mataku, ketenangan, ketenteraman jiwaku di dalam salat. Jadi ketenangan Nabi SAW di saat menjalankan amal ibadah yang paling beliau cintai, yaitu as-salat. Oleh sebab itu Nabi SAW berkali-kali berkata kepada Bilal, akimis salat, arihna biha ya Bilal. Kumandangkan salat, tenangkan kita dengan salat wahai Bilal. Kumandangkan salat, berikan kesejukan kepada kami dengan ibadah salat. Amalan yang paling Nabi SAW cintai, yang paling beliau sukai, yaitu perkara salat. Ini yang keberapa ya ikhwan? 6. Yang 9. Bahwasanya perkara salat mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ayat yang ma'ruf. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ahsan. Sesungguhnya salat mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya Ustaz, berapa banyak orang yang salat tapi mereka tetap di atas kemaksiatan, tetap di atas kriminalitas, tetap di atas kemungkaran, tetap di atas perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Kata para ulama, salat yang akan mendatangkan manfaat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu salat yang seorang hamba menunaikan rukunnya, syurutnya, wajibatnya, sunannya, dan salat dalam keadaan khusyuk. Salat dalam keadaan khusyuk, betul-betul tuma'nina, mengerti makna-makna dari bacaan Al-Quran. Karena di dalam salat tidak hanya satu ibadat, di sana ada zikir. Yang tahu arti zikir akan mencegah dia dari perbuatan kemaksiatan. Di dalam salat ada istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu tidak akan mendatangi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat ada membaca Al-Quran. Kalau dia fahami bacaan ayat suci Al-Quran, akan menjauhkan dia dari perkara-perkara yang diharamkan. Di dalam salat terhadap tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada sujud, ada ruku', dan ada doa, di mana kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur dan fitnah dajjal dan berbagai macam perkara-perkara yang lain. Oleh sebab itu sahabat Thauban pernah ditanya oleh seorang tabi'in. Thauban ini bekas budaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Bekas budaknya Nabi pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Thauban, dulluni ala amalin yudkhilni al-jannah." Wahai Thauban, berikan kepadaku sebuah amalan. Ketika aku mengamalkan perbuatan tersebut, memasukkan aku ke dalam surga. Fasakat, Thauban tidak menjawab. Muridnya tidak putus asa, dua kali ditanya, "Ya Thauban, berikan aku sebuah amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga." Thauban kembali diam. Untuk ketiga kali ditanya, "Ya Thauban, berikan aku sebuah amalan yang engkau dengar dan engkau fahami dari sahabatmu yaitu Nabi alaihi salatu wassalam yang mampu masukkan aku ke dalam surga." Kemudian Thauban menjawab, "Faqad sa'altu dhalika 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Soal yang kamu sebutkan tadi dahulu pernah aku tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sebuah amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Alaika bikathratis sujud." Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Fa inna man sajada lillahi sajda, barang siapa yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dimaksud sujud di sini adalah salat. Barang siapa yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa rafa'allahu biha darajah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dari dirinya satu derajat kebaikan. وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئًا, dan akan dijauhkan dia dari kesalahan dan diangkat darinya satu dosa. Ini adalah fadilah dan keutamaan salat. Dan di sana ada sekian fadilah keutamaan-keutamaan salat yang lain. Dan ini merupakan mukaddimah sebagai pendahulu sebelum kita masuk ke dalam kitab Sifatu Salatin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kitab tersebut merupakan ringkasan kurang lebih kalau tidak salah 30 atau 32 halaman. Jadi bagi para hadirin yang punya kitab tersebut, maka bagus untuk dibawa. Yang tidak punya kitabnya bisa difotokopi. Bisa difotokopi sehingga bisa mengikuti dari awal pembahasan. Kemudian yang terakhir sebelum kami tutup kajian ini, kami nasihatkan kepada para hadirin di dalam mengkaji ilmu, membawa daftar, membawa buku, membawa pena, dicatat. Bisa jadi di kemudian hari, Ketika dia mendapatkan sebuah permasalahan, dia ingat. Tapi enggak tahu apa hukumnya. Sehingga apa? Keluar dari sebuah kajian, dia mendapatkan ilmu dan manfaat. Dan dijadikan kitabnya sebagai referensi. Dan seperti ini para ulama. Dan ini merupakan sunnahnya para salaf. Ketika mereka menuntut ilmu, bawa pena, bawa buku. Kita ini bukan Imam Syafi'i. Kita ini bukan zamannya Imam Ahmad. Sekali mendengarkan seorang mengeluarkan 1, 2, 3 hadis, langsung dicomot hadis tersebut dan lengket di otak. Kita sekali lagi bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Al-Bukhari, bukan Imam Muslim. Kita jauh dari zaman-zaman mereka. Zaman kita penuh dengan fitnah, penuh dengan syubhat wa syahwat yang menyulitkan bagi seorang hamba untuk cepat di dalam menghafal ilmu-ilmu agama. Jadi sekali lagi, anjuran dari kami untuk membawa kitab, membawa buku, dan mencatat naam dari beberapa faedah-faedah yang ada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada kajian-kajian yang berikutnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.